Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Pak ikhwah sekalian, kita lanjut kembali dari kajian kita kitab At-Tauhid dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Qur'awi rahmatullah alaih dalam Al-Jadid, masih di bab 20, yaitu bab maja'a min at-taghlid fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadah. Sekarang hadis ketiga, wali muslimin an Jundub bin Abdullah, hadis riwayat Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala, dia menyatakan, sami'tu an-nabiyah, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin, 5 hari sebelum beliau wafat aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda 5 hari sebelum beliau wafat. Ini menjelang hari-hari menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya ikhwah, bagaimana Nabi mengakhiri dakwah beliau dengan topik tauhid, di mana beliau juga memulai dakwah beliau dengan topik tauhid dan mengisi seluruh dakwah beliau dengan topik tauhid dan mengakhiri dakwah beliau dengan topik tauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni abra'u ilallah ayyakuna liminkum khalilun." Ya, setelah sebelumnya di hadis Aisyah juga beliau menjelang wafatnya ketika sedang sakit menutup wajah beliau dengan kain, kemudian ketika terasa sesak beliau buka kainnya dan beliau mengatakan, la'anatullah al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Masjid maksudnya adalah ya tempat ibadah. Nah, di sini 5 hari juga beliau menjelang wafat, bukan dari Aisyah tapi dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala. Kata Nabi, inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalilun. Sungguh, aku abra'u ilallah, aku berlepas diri. Inni abra'u ilallah, aku berlepas diri. Jadi, ayyakuna li minkum khalilun. Aku berlepas diri karena Allah, yaitu kalian, aku memiliki khalil di antara kalian. Artinya, ya, aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwa aku memiliki khalil di antara kalian. Khalil itu khullah, derajat khullah itu di atas derajat mahabbah. Jadi yang namanya khalil itu di atas derajat al-habib. Kalau al-habib kekasih, mungkin masih punya kekasih-kekasih yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khalilullah. Ya, dan Rasul menyatakan, aku tidak mempunyai khalil seorang pun dari di antara kalian, dari di antara sahabat Abu Bakar As-Siddiq sekalipun. Ya. Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha qad ittakhadani khalilan. Karena Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Sebagai khalil, kekasih Allah. Khalil di atas habib. Ya. Kama takhada Ibrahim khalila, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil di atas habib, di atas kekasih. Walau kuntum mutakhidan min ummati khalilan la akhadtu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku menjadikan ada khalil di antara umatku, khalilku adalah di antara umatku, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, karena Abu Bakar sangat dekat kepada Nabi. Ya. Namun karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan seorang pun di antara umat beliau, hatta sahabat dekat yang beliau sebagai khalil, ya, maka beliau menafikan adanya khalil beliau di kalangan manusia ini. Ya. Ala wa inna, ini selesai di sini, kemudian Nabi bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna quburo anbiya'ihim masajida. Ini syahidnya di sini, poinnya di sini. Ketahuilah, man kana qablakum, ya, alanya di sini harfu tanbih, bahwa orang-orang sebelum kalian itu kanu, mereka dahulu yattakhiduna quburo anbiya'ihim masajid, ada yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajid. Masajid kemarin bukan maknanya masjid yang kita kenal sini, tapi maudi' lil ibadah, tempat untuk ibadah. apakah dalam bentuk sinagog bagi Yahudi atau gereja bagi Nasrani atau masjid bagi kalangan umat Islam. Artinya maudi' lil ibadah, tempat untuk ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Ketahuilah janganlah kalian layanilah nahya jazimah. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalika. Karena aku melarang kalian dari yang demikian. Ya. Taib barakallahu fik. Ini masalah Khalil, kita jelaskan tadi sedikit. Ya, karena Khalil seorang yang kecintaannya telah mencapai derajat khullah, berarti itu cintanya itu mendalam. Cintanya mendalam. Seakan-akan seluruh bagian tubuh telah ditempati oleh rasa cinta tersebut. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menafikan memiliki Khalil dari seorang umat, karena beliau sangat mencintai Allah. Ya, baik. Nah, dari sini kita pahami kelirunya orang-orang yang menyatakan Rasulullah SAW adalah Habibullah. Yang benar beliau adalah Khalilullah. Ya, Khalilullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil. Wa takhadha Ibrahima khalila. Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Jadi keliru di selawat Badar, di situ disebutkan salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu kan selawat Allah, salam Allah, semoga tercurah kepada Toha. Siapa itu Toha? Toha mereka tafsirkan sendiri. Ya, ala Toha Rasulillah. Ini juga keliru. Pentafsiran huruf muqatta'ah yang ada di Al-Quran. Nun, alif lam mim, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad, alif lam ra. Ya, Toha. Itu diserahkan, apa namanya, tidak ada yang mengetahui maknanya itu. Maknanya apa? Maknanya ialah tantangan kepada orang-orang Arab. Bahwasanya Al-Quran ini dalam bahasa Arab, dari huruf-huruf bahasa Arab. Coba pahami orang-orang Arab, apa maknanya? Ya, maknanya apa? Nah, dan tidak ada dari kalangan para ahli tafsir, ya, dengan ya, penjelasan yang sahih, yang sahih, yang menyatakan bahwasanya huruf-huruf muqatta'ah tersebut adalah Rasulullah. Nah, itu dikatakan ala Toha Rasulillah. Salatullah salamu ala Yasin. Ya. Habibillah, Habibillah itu Rasulillah. Nah, itu keliru. Yang benar adalah Rasulullah adalah Khalilullah. Khalilullah. Taib barakallahu fiik. Ya. Nah, kita langsung masuk saja syarhul kalimat, penjelasan kosakata. Ya, Jundub bin Abdillah menyatakan sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Ya. Bi khamsin ay khamsi layalin, 5 malam sebelum beliau wafat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni abra'u," maknanya amtani umin hada wa unkiruh. Aku menolak hal ini atau aku mengingkari. Ya, aku mengingkari ada di antara umatku yang menjadi khalilku, yang menjadi khalil kekasih yang kecintaannya sangat mendalam. Jadi Rasul menafikan hal tersebut. Kalau beliau mencintai sahabat beliau, ya, beliau menyatakan ahabbu, ya, ahabbu ilayya Aisyah, tsumma abuha. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah, kemudian ayahnya yaitu Abu Bakar. Nah, itu orang yang paling beliau cintai. Iya betul. Tapi kalau khullah kecintaan yang sangat mendalam, khalilnya Rasulullah dari kalangan umat, dari kalangan manusia, enggak ada. Ya, karena beliau sudah menyandarkan kecintaan beliau hanya kepada Allah. Sehingga Allah katakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Hidup matinya mukmin hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya, bukan untuk yang lainnya. Maka keliru kalau ada orang berjuang demi apa? Demi membela suku, membela negara, itu tidak benar. Yang benar adalah karena Allah. Dan pahlawan-pahlawan kita, Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, Panglima Polim, Teko Umar, Pangeran Diponegoro, ya Hasanuddin, Sisingamangaraja, itu muslim walaupun diklaim sebagai bukan muslim. Patimura yang diklaim bukan muslim, itu muslim. Itu mereka adalah mujahidu, Bung Tomo mujahidu, yang mereka berjuang karena Allah dengan jihad difa, mengusir penjajah kufar Belanda, Portugis dan yang lainnya, Jepang, Inggris. Ya. Mereka memekikkan kalimat-kalimat takbir Allahu Akbar. Lihat bagaimana heroiknya pidato Bung Tomo menyemangati umat arek-arek Surabaya dengan pekikan apa? Pekikan semangat nasionalisme? Hah? Apa? Enggak ada. Allahu Akbar. Ya. Jadi enggak benar kalau ada ajakan menyerahkan jiwa raga untuk bukan selain Allah, selain Islam, itu tidak benar. Ya. Kata para ulama, siapa yang kayak begitu mati, matinya jahiliyah. Mati jahiliyah. Enggak boleh. Hidup mati kita untuk Allah, bukan selain Allah, bukan selain Islam. Enggak bisa. Paham aja. Ya. Jadi ini kelirunya paham nasionalisme. Cinta negara boleh enggak? Boleh. Cinta kampung boleh. Pak Imam cinta kampungnya Malang, boleh enggak? Boleh cinta. Kalau enggak cinta enggak mungkin rindu pulang kampung, ya. Cinta. Antum di mana kampungnya? Cilacap. Majenang, Cilacap. Panas lagi. Udah panas lagi, tapi tetap cinta, ya enggak? Kecilnya di situ, gede di situ. Boleh. Cinta Indonesia boleh? Boleh. Tapi tidak boleh kecintaan tersebut melampaui kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam, kepada amal-amal soleh. Apalagi sampai menghalangi kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam, kepada amal-amal soleh. Tidak boleh. Dan tidak boleh rela mati berkorban untuk kampung kita. Rela berkorban, mengerahkan jiwa, raga, itu hanya di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri dan harta kalian. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan pada kalian jalan apa suatu apa namanya? Jalan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ya antujahidu fillah fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kau berjihad di jalan Allah. Fisabilillah. Bukan fisabili koryah. Bukan di jalan kampung. Ya. Bukan di jalan tanah air. Bukan. Di jalan Allah. Karena Allah. Baik. Ini sering kita ucapkan demikian. Karena saat ini berupaya orang-orang orientalis mendistorsi sejarah. Pertama, mujahidin aja dipersepsikan non-muslim. Sisingamangaraja, Patimura, ya, dipersepsikan non-muslim. Kalau non-muslim tidak mungkin. Mereka pasti CS. Sama musuh. Musuhnya Belanda, agamanya apa? Kafir Nasrani. Terus Patimura Nasrani gitu, mau ya. Mau gitu. Nah. Ya. Bumi Maluku itu dulu Islam. Ada kerajaan Kesultanan Ternate sampai hari ini berdiri. Di atas akidah Islamiyah. Mereka muslimin. Nah, ini berupaya didistorsi. Dibalikan, diputar sejarah. Diputar. Kemudian setelah itu dibangkitkan rasa nasionalisme yang melebihi kecintaan kita kepada agama kita. Sekali lagi, cinta kepada kampung boleh, yang enggak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah, Islam, Rasulnya. Dan rela berkorban untuk selain Allah, Islam, itu enggak boleh. Sampai mempertahankan jiwa. Ya. Enggak boleh. Ini saya sampaikan yang apa adanya, yang benar. Dan siap berdiskusi dengan siapapun yang ingin menggugat, mengkritisi, mendebat apa yang diomongkan ini. Ya. Hey, barakallahu fiik. Enggak benar ini. Diskusi itu langsung, kalau di medsos mah semua orang bisa ngomong, orang bodoh juga bisa ngomong, ya, orang bodoh juga bisa ngomong. Diskusi itu langsung, baik ketemu atau zoom virtual juga bisa. Kalau di medsos mah orang jahil juga bisa ngomong, opas sana opas ini, ya, nggak tahu apa yang dia opas. Tapi barakallahu. Kemudian Khalil, al-Khalil huwal habibu ghayat al-mahabbah. Khalil itu adalah kekasih yang ghayat al-mahabbah, dengan puncak kecintaan, artinya sangat dicintai. Sangat dicintai. Fa inna Allah qad ittakhadani khalilan, Allah telah menjadikan diriku sebagai khalil bagi Allah. Ai falam, maknanya apa kata Syekh Abdullah Al-Qarawi? Fala mahalla fi qalbi li mahabbati ghairihi, maka ala mahalla fi qalbi, tidak ada lagi tempat di kalbuku untuk mencintai selain Allah dengan kecintaan yang sangat mendalam. Artinya ada kecintaan Rasul kepada makhluk, kepada Khadijah, kepada Aisyah, kepada istri-istri beliau, kepada putri beliau Fatimah, kepada sahabat beliau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat. Ada, iya. Namun kecintaan yang sangat mendalam, yang tidak akan bisa diduakan oleh selainnya, hanya kepada Allah. Inilah disebut khullah. Khullah. Dan Rasul adalah Khalilullah. Ya. La akhadtu Abu Bakrin khalilan, seandainya aku menjadikan salah seorang di antara kalian, di antara umat ada khalil, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Abu Bakar wa huwa Abdullah bin Utsman. Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah bin Utsman. Ya. Makanya seluruh nama khulafaur rasyidin itu diawali huruf ain. Abu Bakar, Abdullah bin Utsman, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, Abu Bakar namanya Abdullah bin Utsman. Abu Bakar itu nama kunyah. Nama kunyah. Nama kunyah itu nama yang diawali oleh Abu atau Ummu. Yang paling bagus nama abunya itu, nama umunya itu kepada nama anak yang paling tertua. Atau bukan nama anak, dia juga boleh nama sesuatu yang lain. Ya. Misal seorang nama punya anak namanya Abdullah. Jadi dia Abu Abdillah. Punya anak namanya Umar, Abu Umar. Ya. Punya anak namanya Fatimah, Abu Fatimah. Dan seterusnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan takannau walatakan nyaubi kunyati. Berkunyahlah kalian, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Kunyah Nabi apa? Abul Qasim. Namun kata para ulama, itu dilarang di masa Nabi hidup. Karena dikhawatirkan kalau ada orang yang namanya Abul Qasim, akan tersamarkan. Ya, setelah Nabi wafat, boleh seorang berkunyah dengan Abul Qasim. Itu tidak apa-apa. Ya, ada ulama yang menyatakan seterusnya tidak boleh. Namun yang kuat ialah pendapat yang dinyatakan oleh para ulama. Tidak apa-apa setelah Rasul wafat seorang berkunyah dengan nama kunyah Abul Qasim. Nah, antum yang belum punya nama kunyah, pakai nama kunyah. Abu siapa ya? Anak pertama saya namanya Jordan. Masa Abu Jordan? Ya, enggak masalah, ya. Anak pertama saya namanya Robert. Abu Robert. Nah, makanya kalau punya nama anak, ya, ya, tidak harus nama-nama Arab, ya, tapi nama yang Islami dan nama yang memiliki makna yang baik, ya, memiliki nama yang baik, maknanya baik, ya. Boleh nama Indonesia, mawar, ya, bunga, kan baik, ya, ya, kesannya baik. Koran aja itu yang kesannya buruk. Koran itu. Kalau ada apa-apa sebut saja namanya bunga gitu. Itu aja yang bikin kesannya buruk. Nah, ya. Nah, itu nama-nama yang baik. Mana lagi tadi? Wa huwa afdalun nasi ba'dal anbiya'i wal mursalin. Abu Bakar adalah seutama-utama manusia setelah para nabi dan rasul. Wa awwalu man aslama minar rijal wa awwalu khalifatin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah pria pertama yang masuk Islam. Kalau wanita pertama yang masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa awwalu khalifatin li Rasulillah, dan khalifah Rasulullah sallallahu pertama. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian ya, Nabi SAW menyatakan, ketika Nabi SAW sudah menjelaskan masalah Khalil, beliau mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian, mereka dahulu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya'ni yabnuna 'alaiha mawadi'an mawadi'a lil ibadati. Itu mereka membangun di atas kuburan-kuburan tadi tempat untuk ibadah. Aw yusalluna indaha biduni bina'in. Atau mereka sholat, mengerjakan ibadah di sekitar kuburan tadi, walaupun tanpa ada bangunan. Nah, ini yang menjadi muskilah ini. Ya. Yang menjadi muskilah. Ya. Makanya salah satu fitnah yang paling besar ya, bagi umat ini adalah fitnah kuburan. Begitu banyak kuburan yang dikeramatkan, dikultuskan, ya. Seakan-akan ibadah itu tidak afdol kalau tidak dilakukan di sisi kuburan tersebut. Ini fitnah yang akan menghantarkan kepada bid'ah dan syirik. Syirik akbar. Awalnya cuma diyakini ibadah di sisi kuburan orang soleh, kuburan keramat, pusara-pusara keramat, itu lebih makbul, lebih khusyuk. Ini tipuan dari setan. Ada orang datang ke kuburan wali, makam-makam keramat, dia sholat di situ, doa di situ. Setan nggak mau ganggu, sehingga dia khusyuk. Sehingga dia khusyuk. Ketika dia khusyuk, dia akan mendapatkan kesan, kesan-kesan yang mendalam, sudah terpetik di kalbunya. Aduh, kalau ibadah di sini kok enak banget ya, hati saya adem, fokus, khusyuk. Tapi kalau sholat di masjid, doa di masjid, sholat sunnah di rumah, doa di rumah, kok gak konsen ya? Ya Allah, berilah, ampunilah aku, pikirannya kemana-mana. Ya Allah, masukkan aku ke surga, pikiran kemana-mana. Tapi kalau di kuburan wali, di kuburan keramat, fokus. Kolbu hadir, setan gak mau datang, nipu kita. Kalau kita sholat di masjid, wah, setan hadir semuanya. Yang tadinya lupa di luar masjid, hadir di dalam masjid ingatan. Setan ingetin. Kunci kamu taruhnya di bawah bantal. Ya. Semua, ingat semua. Tapi kira di sisi kuburan keramat, enggak ada yang datang setan. Dibiarkan sama setannya. Sehingga dia memiliki kesan yang baik. Khusyuk. Hadirnya kalbu. Dan itu akan terus membuat dia memberikan kesan, dan dia akan ketagihan. Ikut lagi ziarah rohani, wisata religi, ke makam-makam keramat, doa lagi di situ. Belum meyakini bahwa ibadah itu lewat si kuburan orang soleh. Masih doanya kepada Allah. Syirik enggak syirik. Namun bid'ah, karena dilarang oleh Nabi SAW demikian. Belum nyampe syirik, masih doanya kepada Allah. Doanya masih pada Allah. Ingat nih, belum syirik ini. Ya, setan itu pinter, nggak langsung jeblosin kita langsung ke perangkap dia yang paling besar itu, kesyirikan. Pelan-pelan dulu, digiring dulu. Akhirnya mudah deh, mulai meyakini. Saya ibadah di sini kok. Khusyuk ya, ini berarti enggak sembarangan ini. Ini wali. Ya. Ya, apalagi diberikan kisah-kisah. Mereka ini wali ini, mereka ini masih hidup di kuburan. Kita ini orang salah, dia orang soleh. Kita jauh dari Allah, dia dekat dengan Allah. Ya udahlah, kita beribadah pada Allah, minta pada Allah lewat perantara mereka. Ah, mulai kena perangkap. Akhirnya mulai minta nih. Mintanya awalnya, ini pun dia syirik akbar. Wahai wali fulan, sampaikan hajat kami pada Allah. Apalagi sampai minta Syekh Abdul Qadir Jilani madad, madad, tolong kami, tolong kami. Udah minta aja kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Allah musta'an. Ya. Mana lagi tadi? Aw yusalluna indahu biduni dalilin. Syarhul ijmali. Penjelasan hadis ini secara global. Ya. Yukhbiruna Jundub ibn Abdillah. Jundub bin Abdillah mengabarkan kepada kita anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qaruba mautuhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dekat kematian beliau, ya, nafa ayyakuna lahu khalilun minal khalqi. Nafa, beliau menafikan. Ya, meniadakan beliau memiliki khalil dari kalangan makhluk. Karena khalil beliau hanyalah Allah. Ya. Wadzalika anna qalbahu sallallahu alaihi wasallam mamlu'un bi mahabbatillahi azza wajalla. Yang demikian itu karena kalbunya beliau, hatinya beliau itu sudah dipenuhi, mamlu'un, sudah penuh dengan kecintaan pada Allah azza wajalla. Kama muli abiha qalbu abihi Ibrahimu Ibrahima min qablu. Sebagaimana telah dipenuhi biha dengan kecintaan pada Allah qalbu bapak beliau. Bapak beliau siapa maksudnya? Ibrahim. Karena Ibrahim adalah kakek beliau. Kakek buyut beliau. Ya, karena Ismail lah kakeknya orang Arab. Ya. Dan nasab beliau sampai nanti kepada Ismail dan Ibrahim. Ya. Wa dzalika annak mana lagi tadi? Summa bayyana, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana menjelaskan annahu law kana fi ya niyatihi, bahwa seandainya ada di niat beliau ayat takhida minal khalqi khalilan, untuk menjadikan ada di antara khalq makhluk ini sebagai khalil beliau, seandainya ada niat demikian, ada keinginan demikian, lakanal aula bihadhil khullati Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka pastilah orang yang paling utama untuk mendapatkan khullah tersebut yang menjadi khalil beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lima annahu lima lahu minal fadli. Karena Abu Bakar ini memiliki fadl, keutamaan fi munasarati da'wati wa syaddir arzi azri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memiliki keutamaan berupa membela dakwah ini dan sangat ya, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma 'alima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna sahabatar ridwanullahi alaihim ya yuhibbunahu wa yu'sirunahu 'ala anfusihim. Namun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka mencintai Nabi, yu'sirunahu ya, mereka lebih memprioritaskan Nabi 'ala anfusihim dibandingkan diri-diri mereka sendiri. Mereka lebih mengutamakan Nabi daripada diri mereka sendiri sebagaimana Allah taala firmankan. Ya. Maka nalil mu'minin wala mu'minatin, atau Allah taala berfirman, ya, annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu, yaitu Nabi Muhammad SAW itu lebih utama ya di, untuk kaum mukminin dari dibandingkan diri mereka sendiri. Ya. Khasya ayyabnu ala qabrihi masjidan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir nanti akan dibangun, mereka para sahabat membangun di atas kuburan Nabi masjid tempat ibadah. Kama fa'alatil yahudu wa nasara fi kuburi anbiya'ihim. Sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani melakukan hal tersebut terhadap kuburan nabi-nabi mereka. Jangan menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Apakah dijadikan sebagai gereja atau sinagog? Ya, fanaha anittikhadil masajidi ala alal quburi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang menjadikan masjid tempat ibadah di atas kuburan. Fi muqaddimatiha qabruhu sallallahu alaihi wasallam, ya, dan di awalnya adalah kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Al fawaidu, beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, ya. Kata Syekh Abdullah Al-Qarawi, isbatul qullah qullati Nabi sallallahu alaihi wasallam lillahi subhanahu, yaitu penetapan qullah Nabi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau adalah khalilullah, bukan sekedar habibullah, ya. Karena derajat qullah itu lebih tinggi daripada derajat mahabbah. Kalau mahabbah, ya, cinta, maka kita misalkan punya kekasih, kita punya habib atau habibah, tapi itu tidaklah menghalangi kita punya kekasih yang lain, ya, habib awal, habib tsani, kekasih saya yang pertama, kekasih saya yang kedua, habibatu al-ula, habibatu al-habibatu as-tsaniyah, ya, enggak apa ibu sampai empat. Tapi kalau udah khalil udah selesai, enggak boleh ada yang mendua, ya, kalau sudah khalil, paham enggak sini? Dan Nabi tidak punya khalil di antara umat itu. Karena khalil beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah menjadikan beliau sebagai khalil. Ya. Kok Allah boleh dua? Allah kan menjadikan Ibrahim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, enggak ada yang melarang-larang Allah. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Gak ada yang larang-larang Allah. Tapi kalau manusia punya khalil, itu gak boleh kecuali hanya kepada Allah. Ya, begitu. Seorang mukmin demikian. Cintanya kepada Allah. Ya, alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Setelah cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, pada Islam, pada amal-amal Islam, baru cintalah kepada orang tua, istri, anak, nenek, kakek, om, tante, keponakan, teman, baru boleh. Namun itu nomor sekian setelah kecintaan pada Allah, Rasulnya, dan amal-amal soleh, jihad, fisabilillah. Ya, nah ini jangan terbalik. Jangan terbalik. Cinta yang pertama kepada istri, anak, orang tua, baru pada Allah. Itu keliru. Salah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan diriku sebagai sosok yang paling ia cintai melebihi kecintaan dia kepada kedua orang tuanya dan seluruh manusia semua. Ya. Nah, ada orang nih, kayak kita lah, enggak usah pakai orang nih. Kita aja lah contohnya. Kita cinta sama Rasul, cinta sama istri, anak. Terkadang kita rasakan sendiri kecintaan kita kepada anak, kepada pasangan, kepada orang tua, itu kadang-kadang melebihi cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti gimana nih? La yu'minu ahadukum, tidak beriman. Tidak beriman itu maksudnya tidak sempurna imannya. Kenapa tidak sempurna? Seharusnya kecintaan yang pertama kepada makhluk hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besar porsinya kepada makhluk setelah cinta kita kepada Allah. Baru kepada orang tua. Baru dinafikan iman sama sekali, ditiadakan iman sama sekali alias kafir, kalau cinta kepada Rasul gak ada. Cinta kepada Rasul gak ada. Tapi kalau ada orang cinta kepada Rasul, cinta pada orang tua, cinta pada pasangan, terkadang kecintaan kepada selain Rasul tadi lebih tinggi daripada kepada Rasul. Namun tiada cinta kepada Rasul, mahabbahnya ada, imannya gak hilang, cuman gak sempurna. Paham gak sih? Tapi kalau mahabbahnya kepada Rasul, kecintanya kepada Rasul sama sekali gak ada blas, bodoh amat, ya. Ya, kemudian cintanya kepada pasangan yang nomor satu, orang tua nomor satu, anak nomor satu, ini orang kafir, gak beriman, ya, gak beriman. Nah, banyak kaum muslimin sekarang cinta sama Rasul. Mereka mengadakan maulid. Itu kan asasnya apa? Cinta sama Rasul. Cinta sama Rasul. Walaupun bagaimana cara penerapan cintanya itu? Itu yang mesti didudukkan kembali. Para sahabat yang paling makhluk di antara umat ini yang paling cinta kepada Rasul ada sahabat. Udah, itu enggak ada tawar-menawar lagi. Sudah terbukti mereka rela berjuang mempertahankan diri mereka. Mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan Rasulullah. Mereka rela itu semua. Enggak ada lagi disangsikan. Kalau kita ngaku-ngaku cinta Rasul, perlu disangsikan, perlu diuji. Kalau sahabat enggak perlu lagi, sudah terbukti. Sudah terbukti. Ya. Nah, para sahabat ini sudah terbukti orang yang paling cinta kepada Rasul. Nah, inilah yang maksud saya tadi, perlu didudukkan lagi. Mereka ngadain enggak kayak tadi. Ya. Makanya keliru kalau ada orang yang enggak maulidan kemudian dituding, "Wah, dia enggak cinta Rasul." La ilaha illallah. Masa simbol cinta pada Rasul cuma ngadain maulid? Abu Bakar kena dong. Mana ada riwayat Abu Bakar maulid? Cari sampai hari kiamat juga enggak bakal ada riwayat yang sahih. Ubek-ubek tuh kitab-kitab, mau yang kitab Kutaib kecil sampai kitab yang berpuluh-puluh jilid, enggak bakal ada. Sirah Abu Bakar itu banyak itu. Ya, biografi Abu Bakar cari ada. Umar, Utsman, Ali, seluruh para sahabat, mereka cinta semua sama Nabi SAW. Dan enggak perlu disangsikan. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, bikin lagu cinta Rasul, bikin majelis cinta Rasul, disangsikan, perlu diuji. Cinta Rasul enggak? Ya. Cinta Rasul itu kan konsekuensinya berarti membenarkan semua yang Rasul sabdakan. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang beliau kabarkan selama kabar beliau datang dalam riwayat yang sahihah. Wa imtisalu ma amar, melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau, dengan apa yang beliau syariatkan. Itu konsekuensi cinta kepada Nabi. Benar enggak nih kita ini paling yang pertama membenarkan semua sabda Nabi? Benar enggak nih melaksanakan semua perintah Nabi? Benar enggak nih menjauhi semua yang beliau Nabi larang dan Nabi cegah? Benar enggak nih beribadah hanya pada Allah dengan syariat beliau? Kita ini diuji. Kalau sahabat gak perlu diuji lagi. Allah sudah uji. Allah yang uji kok berhasil. Dan Allah puji itu para sahabat. Ya. Sampai-sampai keimanan yang hakiki di antara umat ini adalah keimanan sahabat. Dan Allah jadikan tolak ukur, barometer. Fa'in amanu kamisli amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman, orang-orang kafir tersebut, sebagaimana berimannya kalian wahai para sahabat, maka tentulah mereka mendapatkan hidayah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dari kalangan Ahlu Mekah dan Ahlu Madinah, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho pun kepada Allah. Muhammadur Rasulullah, walladzina amanu asyiddaa'u 'alal kuffar rahimaa'u bainahum, dan banyak yang lain. Ya. Tapi barakallahu fikum. Sudah teruji kayak kita gini, teruji enggak? Makanya keliru, kacau. Kalau ada orang yang enggak ikut maulid Nabi, dipertanyakan kecintanya kepada Nabi. Enak aja barometer cinta pada Nabi maulidan. Betul, saya tidak mengingkari orang yang mengadakan maulid atas dasar cinta pada Nabi. Itu juga yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Ya, betul. Namun jangan dituding orang yang enggak maulidan, enggak cinta Nabi. Dari mana acuannya? Nanti kena semua, seluruh sahabat, enggak ada yang maulidan. Seluruh tabi'in, enggak ada yang maulidan. Tabi'ut tabi'in, enggak ada yang maulidan. Empat imam madzhab, enggak ada yang maulidan. Baca itu sejarahnya itu. Kalau kita enggak mampu baca-baca kitab, bacalah internet sekarang murah. Internet itu murah, tinggal googling, keluar semua. Imam Syafi'i ngadain maulid dah, Imam Abu Hanifah ngadain maulid dah, Imam Malik ngadain maulid dah, Imam Ahmad ngadain maulid dah. Internet murah, Pak. Ada yang gratis bahkan kalau kita ngopi, tempat kopi ada apa? Ada wifi. Gratis, tis, murah internet. Ya, kalau memang kita nggak bisa baca kitab gundul, yang gondrong aja masih belemotan, apalagi yang gundul katanya. Ya udah, browsing, googling, searching, murah baca. Enak aja nuding yang nggak mau lihat dan nggak cinta Nabi. Hah? Acuan dari mana kayak gitu. Sama seperti orang yang enggak mengadakan kenduri kematian dibilang kayak kucing. La ilaha illallah. Kayak nguburin kucing. Nanti juga kena semua itu sahabat Nabi SAW. Khadijah wafat, Nabi masih hidup. Sudah jadi nabi, sudah jadi rasul. Ada enggak Nabi tahlilin di Mekah? Ya. Di Madinah banyak sahabat yang wafat. Hamzah wafat. Paman beliau, beliau bersedih sekali Hamzah wafat. Beliau cinta sekali dengan paman beliau Hamzah. Beliau sedih sekali paman beliau wafat. Hamzah wafat di Medan Uhud. Salah seorang sahabat Utsman Ibn Mas'ud wafat. Nabi sangat bersedih, Nabi mencium keningnya, Nabi sampai menangis. Ada enggak itu Nabi maulid? Apa namanya? Tahlilah. La ilaha illallah. Sama Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Abu Hurairah pulang ke WC. Ngopi 3 hari. Ada enggak kayak gitu? Jujur-jujur. Enggak ada. Oke, enggak ada sahabat, enggak ada nabi, enggak ada. Tabi'in enggak ada. Ada enggak Sa'id bin Jubair, Hasan Al-Basri? Ya. Muhammad Ibn Sirin. Sa'id Ibn Musayyab, enggak ada yang kayak begitu. Fuqaha Sabah. Ya. Dari kalangan tabi'in ada yang enggak ada. Imam-imam madzhab deh, Imam Malik, Syafi'i, Malik. Ada enggak? Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Imam Lais, ada enggak kayak gitu? Imam Bukhari, Imam Muslim, ada enggak? Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, ada enggak kayak gitu? Ibnu Khuzaimah ada enggak? Enggak ada. Kok bisa-bisanya yang enggak peduli kematian dicap enggak sayang sama mendiang keluarganya yang wafat. Apalagi dibilang kayak nguburin kucing. Kan kucing kalau dikuburin enggak ditahlilin. Itu dia juga la ilaha illallah. Ya. Ini acuan dari mana ini? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Ya, bawa itu ya. Asani yang kedua, isbatu sifatil mahabbah lillah ala wajhil laiq bihi subhana. Yang kedua, yaitu penetapan sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah. Bahwa Allah memiliki sifat cinta. Namun sifat cinta ini yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat cintanya Allah berbeda dengan sifat cinta yang ada pada makhluk. Ya. Oh, di sifat 20 enggak ada itu mahabbah. Mungkin masuknya irodah kali. Enggak. Allah menyatakan wallahu yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbu al mutatahhirin. Ya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, Allah mencintai orang yang bertaubat, orang yang mensucikan diri. Ya. Ini ditetapkan sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah. Asalis yang ketiga, isbatul khullah Ibrahim lillah. Ditetapkannya khullah Ibrahim bagi Allah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW menyatakan, ya, wattakhadha Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ar-Rabi yang keempat, bayanu fadli Abi Bakrin, penjelasan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Nabi menyatakan, seandainya saya menjadikan di antara umat ini sebagai khalil, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar. Ya. Wal isyaratu ila haqqiyatihi bil khilafah. Ini juga sebagai isyarat akan keberhakan Abu Bakar sebagai khilafah. Orang yang paling berhak memangku kekhilafahan setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Siddiq. Indikasinya sudah banyak. Ketika Rasulullah SAW sakit menjelang wafat beliau, beliau tidak sanggup sholat dalam keadaan berdiri, namun beliau tetap ke masjid. Beliau memerintahkan sahabat beliau Abu Bakar untuk menjadi imam. Itu isyarat besar. Karena selama ini yang menjadi imam sholat adalah beliau alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sakit, beliau memerintahkan Abu Bakar. Padahal boleh enggak imam lagi sakit jadi imam, boleh enggak? Boleh. Boleh. Ya. Imamnya duduk boleh, namun beliau memerintahkan Abu Bakar. Ini isyarat. Isyarat besar. Isyarat besar. Ya. Bahwa Abu Bakar lah nanti yang berhak untuk memangku kekhilafahan. Ya. Mana lagi tadi? Di anna ahabban nasi ilaih wa aula bin niyabati anhu. Karena Abu Bakar lah orang yang paling disintai beliau. Dan yang paling utama untuk menggantikan beliau. Nabi SAW ditanya, ayun nas ahabbu ilaih, wahai Rasul, siapa orang yang paling kau anda cintai? Maka kata Nabi Aisyah. Ya. Kemudian kata sahabat Amr bin As, itu kan dari wanita. Ya, minar rijal, kalau dari kalangan pria siapa? Faqala abuha, kata Rasul SAW, bapaknya. Itu siapa? Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar inilah yang paling sering menemani Nabi. Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan pria. Paling sering menemani Nabi dari awal dakwah Nabi sampai Nabi SAW wafat. Paling sering. Nabi hingga mengatakan, ya, kuntu ana wa Abu Bakrin, kuntu ana wa Abu Bakrin, kuntu ana wa Abu Bakrin. Saya dulu bersama Abu Bakar, saya dulu bersama Abu Bakar. Abu Bakar yang paling tahu ihwal ahwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tapi kok yang meriwayatkan hadis paling banyak Abu Hurairah. Abu Bakar yang paling banyak meriwayatkan kalau beliau mau. Cuman karena beliau disibukkan dengan urusan kekhilafahan. Setelah Rasulullah sebelum wafat, beliau tidak banyak meriwayatkan hadis. Abu Bakar itu 23 tahun menemani Rasul alaihi salatu wasalam dibanding dengan Abu Hurairah. Bukan Abu Hurairah lebih cerdas daripada Abu Bakar, enggak ada kayak gitu. Abu Bakar lebih cerdas daripada Abu Hurairah. Enggak ada itu ulama yang meyakini Abu Hurairah lebih cerdas. 3 tahun aja, sekian tahun langsung hafal ya banyak hadis. Abu Bakar yang paling cerdas. Namun Abu Bakar setelah Rasul wafat, kan setelah Rasul wafat baru para sahabat menyampaikan sabda-sabda Nabi. Abu Hurairah yang paling banyak. Abu Bakar sibuk 2 tahun memangku kekhilafahan, sibukkan dengan kekhilafahan. Mengirim pasukan jihad, mengatur Baitul Mal dan seterusnya, sibuk. Tidak sempat menyampaikan kepada orang-orang hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau paling tahu, beliau melihat Rasulullah, mendengar Rasulullah, bersama Rasulullah. Ya, mau hijrah, lari dari Mekah menuju Madinah, dikejar sama musyrikin, naik ke bukit, bersembunyi di goa bersama Rasulullah SAW. Turun ayat. Ya. Turun ayat Nabi SAW berkata kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana. Berkata kepada temannya, siapa itu temannya? Abu Bakar berdua. Jadi jangan diyakini Abu Hurairah lebih cerdas pada Abu Bakar. Enggak, ini keyakinan batil. Abu Hurairah lebih cerdas pada Abu Bakar. Ini keyakinan batil. Pemahaman yang batil. Abu Bakar lebih cerdas daripada Abu Hurairah, lebih paham daripada Abu Hurairah, lebih hafal daripada Abu Hurairah, lebih sering melihat, lebih sering mendengar, lebih sering bersama Rasulullah SAW, lebih sering melihat Rasulullah, mendengar sabda Rasulullah, melihat, ya apa namanya, bersama Rasulullah Abu Bakar. Enggak ada yang menyaksikan sedikit pun dari kalangan umat. Ya, mana lagi tadi? Nah, al-khamis, anna bina al-masajid al-qubur min sunanil umami sabiqah. Bahwasanya membangun tempat-tempat ibadah di atas kuburan itu diantara kebiasaan-kebiasaan umat terdahulu, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Ini sunnah sayyi'ah, kebiasaan yang jelek. Ya. As-sadis, yang keenam, tahrim ittikhadil masajid al-qubur. Haramnya membangun masjid tempat ibadah di atas kuburan. As-sabi, yang ketujuh, wujubu saddi dzara'i, wajibnya menutup pintu celah yang menuju atau menghantarkan kepada keburukan. Ya, karena kalau dibuka lebar-lebar hal ini, ya, boleh beribadah di atas kuburan, nah, akan menghantarkan kepada kesyirikan. Sudah ditutup saja, Nabi sudah bersabda demikian banyaknya dari pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya lagi. Hadisnya ini, topiknya ini, kajian kita seputar itu aja, iya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sekian hadis terkait hal ini. Namun orang-orang tetap aja ya melakukan dengan dalih, dengan klaim, dengan argumentasi, tapi kan bukankah berarti udah gitu aja. Baik, munasabatul hadis lil bab. Apa sih korelasi antara hadis ini dengan bab ini? Yaitu babnya apa? Bab keterangan sikap keras Nabi terhadap orang yang beribadah pada Allah di sisi kuburan orang saleh. Maka bagaimana jika dia beribadah kepada orang saleh tersebut? Nah, kata Syekh Abdullah Al-Qurawi, haitsu dalal haditsu ala tahrimi bina'il masajidi al-qubur fa kaifa bi ibadati ashabiha. Itu hadis ini menunjukkan akan haramnya membangun ya tempat-tempat ibadah di atas kuburan. Maka bagaimana kalau beribadah langsung kepada si penghuni kubur? Beribadah kepada Allah di sisi kuburan aja enggak boleh. Ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, munasabatul hadis di tauhid, apa korelasi hadis ini dengan kandungan tauhid? Kata Syekh, haitsu naha al haditsu an bina'il masjid al qubur, di mana hadis ini ya melarang untuk membangun tempat-tempat ibadah di atas kuburan, lima fidzalika min ta'zimi ashabil kubur, karena hal tersebut ya adalah bentuk pengagungan terhadap penghuni kubur, wa ta'zimu naw'un minal ibadah, dan mengagungkan seperti ini adalah salah satu bentuk ya dari ibadah. Wa syarkul ibadati li ghairillah syirkun, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Baik, selesai ya hadis ketiga ini. Nanti insyaallah kita masuk kepada hadis terakhir, itu hadis keempat ya, mengenai seburuk-buruknya makhluk ya di sisi Allah. Ya, pekan depan aja lah insyaallah ya. Ya, pelan-pelan aja majinya. Alon-alon asal apa? Kelakon. Saya sampai hari ini terus tak tahu apa mananya. Apa namanya alon-alon? Pelan-pelan kelakon. Kalau alon-alon tahu. Kelakon itu apa? Insyaallah tercapai sampai khataman. Saya enggak bisa bahasa Jawa. Belum punya istri orang Jawa. Tapi ada yang mau tanya, silakan tafadhol dulu. Ya.